Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ka'anna litasbih. Ini saudaranya Ina ya. Ka'anna itu bermakna tasbih, menyerupakan ya. Wahwa, ini definisi tasbih. Musyarakatu amrin li amrin fil makna. Bersekutunya sesuatu ke sesuatu yang lain dalam artinya. Ya, maksudnya sama ya. Jadi contohnya di sini misaluhu kagaulika ka'anna Zaidan himar. Seakan-akan Zaid itu keledai. Jadi Zaid disamakan keledai. Tapi kesamaannya itu bukan fisik ya. Jadi tasbih itu kesamaannya makna, bukan fisik. Tapi apa ya makna itu ya? Sesuatu yang tidak terwujud, sesuatu yang tidak abstrak ya. Sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang konkret. Faqauluhu musyarakatu amrin wahwa zaidun. Jadi amr yang pertama ini musyarakatu amrin, amr ini adalah Zaid ya. Li amrin wahwal himar. Kemudian amr yang kedua ini adalah himar. Jadi Zaid diserupakan himar fil makna wahwa al baladah. Fil makna, ini pengertian fil makna ini adalah kebodohan. Jadi Zaid disamakan dengan keledai itu bukan fisiknya, bukan Zaid wajahnya seperti keledai, tetapi kebodohannya. Kebodohannya sama seperti keledai. Kebodohan itu namanya makna ya, ya bisa diartikan sifat ya. Kalau terjemah mudahnya ya sifat, tapi ya sebenarnya tidak sifat. Au huwa ilhaqun naqisin bikamil. Atau tasbih juga bisa diartikan dengan menyamakan sesuatu yang kurang dengan sesuatu yang sempurna. Kama takul Zaidun kalbadri, Zaid seperti bulan purnama. Fakot alhaqna nakison wahwa Zaidun bikamilin wahwa albadr. Jadi nakis ini dalam contoh adalah Zaid ya. Kamil ini badr. Jadi Zaid itu wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Badr itu bulan purnama ya. Itu kan sinar yang dipancarkan oleh wajah Zaid dan sinar yang dipancarkan oleh bulan purnama kan lebih terang bulan purnama tentunya ya. Jadi bulan purnama ini sempurna, kamil, Zaid ini kurang atau nakis. Kemudian tasbih ini ada rukunnya. Jadi yang punya rukun itu tidak cuma wudu dan sholat saja. Tasbih itu juga punya rukun. Warkanuhu khamsatun. Rukun tasbih ada 5. Yang pertama musyabbih, orang yang mengucapkan ya, wahwa syahsu, ini yang mengucapkan. Wa musyabbah, yang diserupakan, wahwa Zaidun. Dalam contoh tadi adalah Zaid. Wa musyabbah bih, yang diserupai, wahwa al-badru. Jadi dalam contoh tadi kurang dua. Nanti saya terangkan contohnya ya. Wawajhu syabah, bentuk keserupaan, bahwa diau fil kulli, bentuk keserupaannya adalah sinar atau cahaya. Fil kulli ini keduanya ya. Zaid punya cahaya, matahari bulan juga punya cahaya. Wa adatu tasbih, alat menyerupakan, wahi al kaf. Dalam hal ini adalah kaf. Jadi sekarang dalam contoh tadi ya, Zaidun kal badri. Jadi yang mengucapkan namanya syahas, yang mengucapkan namanya musyabih. Kemudian Zaid ini musyabah ya. Zaid ini musyabah. Lalu Badr ini musyabah bih ya. Kemudian kafnya itu ada tasbih. Jadi dalam contoh ini ada musyabah, ada musyabah bih, ada tasbih. Yang tidak terwujud adalah musyabih dan wajah sabah. Musyabih karena yang berbicara ya. Kemudian wajah sabah itu kadang bisa ditulis, kadang tidak. Itu dalam balagoh itu namanya tasbih balik ya. Tasbih balik itu bentuk keserupaannya tidak diserupakan, itu pembahasan balagoh karena tasbih balik itu. Wal badru, ini pengertian al badr. Badr itu apa maknanya ini ya? Wal badru huwa al-qamaru lailata arba'ata asyar. Badr adalah matahari di tanggal 14. Jadi rembulan ya. Ini kalau kalau saya mengatakan matahari berarti salah ucap. Rembulan tapi khusus di tanggal 14 ya. Berarti ya bulan purnama terjemahnya. Kalau rembulan saja itu kan komar ya. Tapi kalau bulan purnama badr. Qauluhu walakin lil istidrak. Walakinna ya, walakinna lil istidrak. Istidrak itu apa ya? Sebelumnya salah kemudian di apa? Kesalahan itu dibenarkan ya, membenarkan kesalahan. Itu terjemah mudahnya. Wahwa ta'kibul kalam biraf ima yutawahamu thubutuhu au nafyuhu. Ini pengertian istidrak. Istidrak adalah mengiringi ucapan dengan menghilangkan sesuatu yang diduga ada. Yang diduga ada atau diduga tidak ada. Atau diduga tidak ada. Jadi istidrak ini menghilangkan dugaan ya, menghilangkan dugaan yang tidak sesuai dengan kehendak mutakallim. Famitsalu ma yatawahhamu thubutuhu qauluka Zaidun yaqumul laila. Contoh menghilangkan sesuatu yang diduga ada itu ucapan Zaidun yaqumul lail. Zaid tidak tidur di malam hari. Zaid kalau malam hari dia apa itu begadang, dia tidak tidur. Fayatawahhamu annahu shalih. Ya, kalau orang yang malam tidak tidur itu kan biasanya kan dia beribadah ya. Kalau saya mengatakan Zaid itu dia di saat malam tidak tidur, itu kan ada potensi pemahaman dia berarti Zaid itu orang sholih. Zaid itu berarti kalau malam tahajudnya full, tidak pernah tidur. Ma'anahu munhamikun fil dunya. Ternyata dia tidak tidur itu sibuk dengan urusan dunia. Dia itu apa ya, tenggelam dalam urusan dunia. Pokoknya dia begadang itu tidak urusannya ibadah, urusannya dunia. Wafi'lul ma'asi, wafi'lil ma'asi. Justru dia malah melakukan kemaksiatan. Ya pokoknya Zaid ini malam hari tidak tidur, dia urusannya tidak kepada Allah. Dia itu tenggelam dalam hiruk pikuk duniawi dan malah melakukan kemaksiatan. Fatar fa'hu biqaulika lakinnahu ghairu shalih. Jadi untuk menghilangkan kefahaman Zaid adalah orang baik, maka kalimat Zaidun yaqumul lail ini ditambah dengan lakinnahu ghairu shalih. Zaid adalah orang yang tidak tidur di malam hari. Tetapi dia itu tidak orang baik. Jadi ucapan lakinnahu ghairu shalih, tetapi dia bukan orang baik, ini menghilangkan persepsi bahwa Zaid itu orang sholih. Ini namanya istidrak. Falakin harfu istidrak. Falakinna ya, falakinna. Ini kalau saya bacanya lakin berarti salah. Falakinna harfu istidrak wa nasbin. Walha'u ismuha mabdin al-dham fi mahalin nasbin. Ini sekarang i'rab ya. Mana tadi? Ghairu sholih khobaruha marfu'un bidhommatin dhahirah fi akhirih. Jadi huruf lakinna ini namanya huruf istidrak ya. Huruf yang menunjukkan arti istidrak. Ini namanya idhafatu dal lil madlul ya. Jadi mudhaf ilaih adalah makna dari mudhaf. Harfu istidrak artinya huruf yang bermakna istidrak. Dan juga huruf nasab. Karena nasab ini hubungannya dengan amal, karena istidrak ini makna. Kemudian ha ini isimnya, mabni dhommah. Tapi mahalnya nasab ya. Karena kan menjadi isim lakinna itu kan nasab. Kemudian ghairu sholih ini khobar dari inna, dibaca rofa dengan dhommah yang jelas di akhirnya. Wa misaluma ini kita teruskan di video setelahnya ya.